الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Khanafitina azakumullah melanjutkan pembahasan tentang adabul isyrah, etika pergaulan, persahabatan, pertemanan, ukhuwah islamiyah, yang sebelumnya dijelaskan tentang hukukul fuqara, memperhatikan hak-hak fakir miskin, membantu mereka, menunaikan hajat mereka. Barakallahu fikum. Sekarang poin yang berikutnya, qala al muallif rahimahullahu taala wa minha, dan di antara etika pergaulan persahabatan ialah mulazamatul adabi ma'al ikhwan, senantiasa menetapi etika sopan santun bersama dengan ikhwan-ikhwan kita. Jaga adab, jaga etika, jaga norma-norma kepantasan ketika bersama dengan sahabat kita, dengan teman kita, dengan ikhwah kita. Wa husnu mu'asyaratihim, bagus dalam bergaul dengan mereka. Intinya di sini barakallahu fikum, penekanan tentang adab sopan santun bersama dengan teman. Jangan karena teman sendiri, sahabat sendiri, tanpa perhatian etika, tanpa perhatian tata krama. Tetap harus menjaga etika adab dalam berucap, tutur kata, bertingkah laku, bertindak tanduk, berinteraksi, harus selalu menjaga etika dan adab. Bahkan seharusnya melebihi yang lain, dikarenakan mereka sahabat kita, teman kita, orang dekat kita dalam pergaulan. Kita menjaga tata krama, menjaga etika dengan orang lain, orang jauh. Di tengah-tengah masyarakat kita, kita berupaya sekuat tenaga menjadi orang yang bagus akhlaknya, bagus etikanya dengan mereka. Dijaga tutur katanya, tidak sembarangan ngomong. Dijaga ucapannya, tidak asal ceplas-ceplos, khawatir menyakiti perasaan mereka. Dijaga, menjaga tingkah laku, tindak tanduk, pergaulan itu dengan orang luar. Min babi aula, lebih-lebih lagi ketika pergaulan dengan para ikhwah, dengan teman-teman, dengan para sahabat. Dijaga betul etika ini. Ini tanbihun muhim. Kebiasaan kita saking dekatnya, ya, saking eratnya persahabatan, akhirnya tambah batas, akhirnya kelewatan batas, akhirnya melanggar adab dan etika. Saking dekatnya, akhirnya ngomongnya tanpa direm, tanpa dikendalikan, tutur katanya tanpa dikendalikan, tanpa diperhatikan etika. Khawatirnya muncul kata-kata yang kurang tepat, yang kurang pantas, yang tadinya bersahabat bermusuhan. Saking dekatnya, saking bestinya, pergaulan perilaku tanpa menjaga etika kebablasan berujung kepada perseteruan. Ini terjadi. Sehingga diingatkan sama beliau di sini, ikhwan, mulazamatul adabi ma'al ikhwan. tetap perhatikan mulazamah, tetapi adab bersama dengan teman-teman. Etika-etika dalam berucap, etika dalam bertingkah laku, etika kepantasan, norma-norma kepatutan tetap dijaga. Meskipun dengan teman dekat kita, dengan sahabat karib kita, dengan ikhwah kita. Sehingga persahabatannya dengan norma dan etika, pertemanannya dengan norma dan etika, ukhuwahnya, persaudaraannya dengan norma dan etika. Anda bisa menjaga perasaan orang lain, maka harus bisa menjaga perasaan teman kita. Demikian seterusnya. Dan yang kedua, belum menegaskan di sini, al-adab ma'al ikhwah, bentuk etika, adab, tata krama dengan teman diwujudkan dengan husnul isyrah, bagus dalam bergaul. Dikatakan wa husnu mu'asyaratihim, baik, bagus dalam bergaul dengan mereka, interaksi dengan mereka. Kata-kata husn, hasan di sini pandangan syariat, bukan semata-mata pandangan adat masyarakat. Dua, bagus dalam pandangan masyarakat, dan yang paling penting, bagus dalam pandangan syariat. Apa yang dibimbingkan dalam Islam, diajarkan dalam Islam, dihimbau dalam Islam, itu yang kita lakukan. Tayyib, mu'asyarah yang bagus dengan teman itu caranya begini, caranya begini, caranya begini, caranya begitu. Tetapi itu, tayyib, tetapi itu secara syar'i. Dan jangan lupa pandangan-pandangan masyarakat sekitar selama babnya mubah, bukan perkara yang mungkar, diwujudkan dengan husnul mu'asyarah, bagus pergaulannya, bagus interaksinya, bagus persahabatannya, bagus pertemanannya, harus hasan. Ucapannya harus hasan, perbuatannya harus hasan, tingkah lakunya harus hasan, baik, bagus. Barakallahu fikum. Husnul isyrah, bagus pergaulan dalam persahabatan, diwujudkan dengan menunaikan hukukus suhbati wal ukhuwah, menunaikan hak-hak persahabatan, hak-hak ukhuwah. Dan itu telah kita bahas sebagian di antaranya, dan akan dikaji insyaallah yang lain di bab yang mendatang, mengamalkan apa yang dikaji di buku ini, tunaikan haknya para ikhwah. Barakallahu fikum. Belum mengatakan faqad qala al-Junaid rahimahullah, berkata al-Junaid rahimahullah, salah seorang ahli ibadah yang dikenal dengan zuhudnya. Dahulu orang yang zuhud disebut dengan sufi, itu bukan kayak sekarang ini. Di zaman dahulu yang dikatakan sufi itu adalah orang-orang yang fokus ibadah, zuhud dalam perkara dunia, namun tetap di atas bimbingan sunnah. Dibahasakan oleh Al-Dhahabi rahimahullah, as-sufiyah al-muhiqqah, kaum sufiyah yang benar. Sehingga beda istilah. Di zaman sekarang ini kaum sufiyah itu menyimpang dan sesat, dikarenakan cara pandangnya, cara beragamanya berseberangan dengan bimbingan sunnah. Wallahul musta'an. Dipahami ya? Al-Junaid diantaranya tokoh-tokoh ahli ibadah di masa itu. Belum mengatakan idh su'ila anil adab, ketika ditanya tentang apa adab itu, apa etika itu. Qala, belum mengatakan innahu husnul isyrah. Yang namanya adab, yang namanya etika adalah husnul isyrah, pergaulan yang baik. Ini perwujudan adab, sopan santun dengan teman-teman kita. Baguslah dalam bergaul dengan mereka, baguslah dalam berinteraksi dengan mereka. Yang bagus, kasih yang bagus-bagus, qaulan wa fi'la, terkait dengan lafaz yang diucapkan, ucapan-ucapan yang bagus, terkait dengan perbuatan tingkah laku yang bagus. Jangan sebaliknya. Jangan su'ul isyrah, ucapannya jelek, ucapannya kotor, ucapannya kasar, ucapannya menyakiti hati. Itu bukan etika, bukan adab. Tingkah lakunya juga demikian, tingkah laku yang kasar, tingkah laku yang semena-mena, tingkah laku yang mazalimi, tindakan-tindakan yang menggambarkan jelek akhlak, jelek adab, itu bukan namanya adab bersama dengan ikhwah, itu su'ul adab. Sehingga harus hasan, husn, harus bagus. Barakallahu fikum. Dan ditegaskan tadi, untuk bisa mencapai keindahan, kebagusan etika dan tata krama khusus terkait dengan persahabatan dan pergaulan, tunaikan hak-hak suhbah, hukukus suhbah. Sebagian telah kita bahas, ada khidmat, mengkhidmat mereka, ada muasa, suka dan duka bersama dengan mereka dan yang lain-lainnya, dan akan dikaji kemudian poin-poin yang lain di pembahasan yang berikutnya. Tunaikan ini semua, maka akan terwujud yang namanya husnul isyrah, bagus pergaulannya, dan Anda dikatakan rajulun muaddab ma ikhwani, orang yang punya adab bersama dengan teman-temannya. Sebaliknya dikatakan su'ul adab ma ikhwani, jelek adab bersama dengan teman-temannya. Efeknya beda. Yang bagus adabnya, bagus pergaulannya, akan muncul di sana interaksi yang indah, ukhuwah yang indah, orangnya dihormati, dimuliakan, ma'ruf dengan kebaikan-kebaikannya. Sebaliknya merusak persahabatan, memunculkan perselisihan, perseteruan, kebencian, amarah, dengki, dendam. Wallahul musta'an. Orangnya pelakunya dikatakan sayyi, jelek akhlaknya, jelek adabnya, maka dia akan ditinggalkan sama banyak pihak, banyak orang. Barakallahu fikum. Terkadang bukan karena penyimpangan akidahnya, bukan dikarenakan kesesatan bid'ah hizbiyahnya, tapi seringkalinya ditinggalkan karena su'u adabihi, jeleknya adab dia, jeleknya ucapan dia, jeleknya perbuatan dia. Masing-masing akan ada sanksi dan penyikapan secara dan penyikapan secara sosialnya. Yang bagus ada penyikapan baik secara sosial kemasyarakatan dan secara syar'i. Yang jelek pun juga demikian, akan mendapatkan sanksi sosial dan juga dalam pandangan agama. Barakallahu fikum. Jadilah orang yang muadab, yang punya etika, yang punya adab. Jadilah orang yang hasanal isyrah, yang bagus pergaulannya. Barakallahu fikum. Kemudian beliau menjelaskan bab yang lain terkait dengan perbedaan dalam pergaulannya para ulama dan para juhal. Qala al-muallif rahimahullah, wal farqu baina isyratil ulama wal juhal. Perbedaan antara pergaulan ulama dan orang jahil ialah qawlu Yahya ibn Mu'ad ar-Razi, ucapan penjelasan Yahya ibn Mu'ad ar-Razi rahimahullah. Beliau mengatakan innal ulama'a abadullaha biqulubihim wan nasa abaduhu biabdanihim wal juhala abaduhu bialsinatihim wahum abaduhu biqulubihim wa abdanihim wa alsinatihim. Ulama itu ibadah kepada Allah dengan sepenuh hatinya, min qalbih, dari hatinya, sepenuh hatinya, sepenuh keikhlasannya, sepenuh ketulusannya, plus ya dengan badannya, praktek langsung, plus juga dengan lesannya. Hati, lesan, fisik, semuanya ibadah kepada Allah. Sehingga ada perjuangan untuk senantiasa bernilai ibadah, senantiasa bernilai pahala. Berarti harus bagus. Ini ulama. Wannasa 'abaduhu bi abdanihim. Kalau orang-orang ibadah kepada Allah dengan fisik mereka. Fikih ibadah. Barakallahu fikum. Qala wal juhala 'abaduhu bi alsinatihim. Sementara orang yang jahil ibadah kepada Allah dengan lesan-lesan mereka. Beda. Sementara mereka para ulama 'abaduhu bi qulubihim wa abdanihim wa alsinatihim. Ibadah kepada Allah dengan hati mereka, badan mereka dan lesan mereka. Hatinya beribadah, badannya beribadah, lesan juga beribadah. Dikaitkan dengan pembahasan sekarang ini, barakallahu fikum, orang yang betul-betul menerapkan adab dengan teman-temannya, husnul isyrah, bagus dalam pergaulannya, menandakan huwa ala ilmin, dia di atas ilmu, termasuk dzu ilmin, yang memiliki ilmu. Dikatakan alimun fi hadzal bab, alim dalam bab ini. Bahasa yang lainnya, untuk bisa menerapkan poin tadi harus punya ilmu. Kitanya harus ala ilmin, ala basiratin, punya ilmu agama, ilmu syar'i, punya basirah, terbimbing, ada bimbingan, ada petunjuk agama yang benar. Dengan ilmu itulah pelakunya dikatakan dzu ilmin, memiliki ilmu syar'i atau alim, dia akan bisa seperti ini. Sehingga adabnya muncul dari hati yang paling dalam. Adabnya muncul dari fisik dan badannya. Adabnya muncul dari ucapan-ucapannya. Terkait dengan bahasa syar'inya, dia bisa ibadah dengan hati, ibadah dengan anggota badan, ibadah dengan lesan. Sehingga isyratuhum hasanah, pergaulan mereka yang memiliki ilmu bagus. Karena itu komitmennya, semua yang muncul dari dia harus ibadah, bernilai ibadah, bernilai pahala. Ulama ya ikhwan, itu para ulama. Kalau para juhal lesan saja, kathir kalam, hanya ngomong. Barakallahu fikum. Sehingga kita diminta untuk memiliki sifatul alim, akhlakul alim fi hadza, sifatnya seorang alim, akhlaknya seorang alim dalam bab ini dan juga bab yang lainnya. Barakallahu fikum. Hadza huwa dikatakan ulama fil adab ma'al ikhwah, memiliki ilmu ya alim dalam bab adab bersama dengan teman-teman dan sahabat kita. Interaksi yang baik dengan hati, dengan fisik, dan dengan lesan. Ya beda ulama dengan juhal ya. Akhlaknya ulama mulia, akhlaknya para juhal kebanyakannya jelek. Jadilah ulama fil akhlak, jangan jadi juhala fil adab. Barakallahu fikum. Fallahul musta'an. Apa mungkin orang yang memiliki ilmu, memiliki ilmu, ilmu agama, pengetahuan tentang perkara agama, jahil bil adab, tapi dia jahil, bodoh tentang adab? Mungkin enggak? Mungkin enggak? Dia memiliki ilmu, mengerti agama, paham syariat, tapi dalam bab adab jahil. Mungkin enggak? Mungkin enggak? Loh, alim loh ini. Mungkin enggak? Gimana gambarannya? Wah, kelas berat di bahasanya ini. Nah, mungkin kalau dia betul-betul alim yang sesungguhnya, alimun syar'i, ilmun wa amal, betul-betul dia berilmu dan mengamalkan ilmunya, enggak mungkin. Pasti bagus secara kalbunya, fisiknya, lesannya. Mungkin terjadi pada orang-orang yang dikatakan alim, dianggap alim, tapi gak mengamalkan ilmunya, gak menerapkan ilmunya, sehingga dalam bab adab dikatakan jahil. Mungkin gak orang yang disoroti keilmuannya, dzafuran dzu ilmin, punya ilmu, masya Allah ilmunya, tapi kemudian lisanuhu yufri, bita'an wa sabu syatam. Lesan dia menyemburkan caci maki, celaan, tikaman, kata-kata kotor, kata-kata kasar. Mungkin enggak? Jawabannya mungkin. Dan itu bukan sifatnya alim. Dia enggak mengamalkan ilmunya. Dia dengan perilakunya, dengan tingkah lakunya semena-mena membolimi. Mungkin. Mungkin tandanya ilmunya enggak manfaat. Hati-hati. Mungkin ya ikhwan. Orang yang awamun nas, jahil, jarang ngaji, jarang taklim, dikatakan awam, jauh dari bimbingan ilmu agama, mungkin tidak secara adab dia bagus? Jawabannya mungkin. Di sisi mana ya kan kok mungkin? Allah Jalla wa'ala memberikan kepada dia tabiat asal yang bagus. Dia punya pembawaan karakter yang memang baik gitu ya. Itu ada. Ada. Lebih zen lagi ketika tabiatnya dia, karakternya dia diasah dengan ilmu. Tapi ada yang namanya tabii, khuluqun tabii, akhlak yang merupakan tabiatnya dia, pembawaan dia. Memang orang baik. Meskipun dia enggak banyak mengerti tentang perkara agama, mungkin. Barakallahu fikum. Intinya ada ilmu wa adab. Dua-duanya ada ilmu, ada adab. Ada adab dengan dasar ilmu. Ilmunya berhias adab. Itu yang diinginkan. Barakallahu fikum. Jadilah ulama-ulama dalam bab adab dan juga bab yang lainnya. Barakallahu fikum. Umumnya orang jahil ya kasar, enggak mengerti etika. Tapi cukup banyak dari mereka yang meskipun awam tentang perkara agamanya, tapi secara pembawaan karakter dari sononya banyak poin-poin yang bagus pada dirinya. Sempurnakan semua itu dengan ilmun wa adab. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Satu lagi. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa minha. Dan di antara etika persahabatan, ini penting sekali, menggambarkan, menunjukkan kejujuran orangnya, amanah orangnya, kebaikan akhlaknya. Ketika tidak mempraktekkan poin ini, menggambarkan betapa jahatnya dia, kejamnya dia, jeleknya dia. Apa itu? Qala rahimahullahu ta'ala wa minha hifdhu asraril ikhwan. Di antara etika persahabatan, menjaga rahasia teman kita, menjaga rahasia ikhwah kita. Khonibidina azakumullah. Yang namanya orang kalau bersahabat, sahabat karib, teman karib, apalagi dengan bahasa ikhwah, saudara, dia akan merasa nyaman menyampaikan apa yang ada pada dia berupa privasi pribadi, rahasia pribadi buat temannya. Itu tabiat insan, pilih-pilih dia. Gak asal dia kemudian menyampaikan privasinya pada semua orang. Gak mungkin, ya kan? Jadi orang yang gak ngerti, orang yang ya disampaikan ke semuanya, itu namanya membongkar rahasia pribadi. Secara alami dan juga secara syar'inya, barakallahu fikum, orang itu akan menyampaikan privasinya, hal-hal yang merupakan rahasia pribadi, hanya kepada orang yang dianggap sahib, teman dia, sahabat dia, atau ikhwah dekatnya. Nah gitu ya, barakallahu fikum. Ketika ada teman yang seperti ini menyampaikan kepada Anda orang yang dianggap sangat dekat dengan dia hal-hal yang merupakan asraruhu, rahasia dia, privasi dia. Tayib, ciri-cirinya yang pertama, ketika dia mau menyampaikan kepada Anda, dia tengok-tengok. Itu yang disebutkan dalam hadis. Idza haddatsaka bi hadits tsumaltafata fa huwa amanah. Seorang muslim ketika menyampaikan kepada kamu sebuah hadis, perbincangan, dan dia noleh, itu artinya apa? Ini amanah. Rahasia yang harus kau pegang amanah ini. Itu cara pertama. Mau ngomong, tengah-tengah dulu. Ada orang gak ya? Oh sepi. Dia ngomong. Tanda dia menyampaikan sebuah rahasia dan itu amanah. Wajib kamu jaga. Atau ngomong langsung. Ya akhi, ana mau curhat, ana mau menyampaikan sesuatu. Jaga ya, antum jangan sebarkan ini. Ini untuk antum saja ya. Itu amanah. Zen, kalau antum mampu dan sanggup, pegang amanah ini. Kalau udah ngomong dari awal, jangan. Jangan sampaikan sama saya gak sanggup, saya gak bisa. Saya orangnya gampang bocor halus. Mau amanah tapi bocor, halus-halus bocor, bocor, ambil kabe. Jangan saya. Kalau anda merasa gak sanggup, jangan mau. Bukan saya tidak perhatian sama antum, saya kurang bisa menjaga satu. Tapi ketika antum mampu dan mau, maka anda ada mas'uliyatul amanah, tanggung jawab amanah dalam bentuk hifzul asrar, menjaga rahasia teman kamu. Itu mempertaruhkan akhlakiyah antum, mempertaruhkan nama baik antum, mempertaruhkan amanahnya antum. Seorang yang betul-betul muwaffaq, Allah kasih taufik, sahib yang baik, yang amanah, yang jujur, yang betul-betul orangnya baik akhlaknya, ketika dikasih amanah rahasia teman, dia jaga rapat-rapat, dia jaga baik-baik, tidak bakal dia keluarkan, hatta meskipun ke orang dekatnya, hatta meskipun ke orang tuanya, ke bapaknya, ke ibunya, ke istrinya, la abadan. Simpen baik-baik. Dan itu adalah adab persahabatan, etika persahabatan, konsekuensi persahabatan. Dikasih rahasia ikhwan, jaga, jangan diumbar. Dipaham insya Allah ya? Paham tuh? Dari sisi kitanya, masing-masing kitanya, dianjurkan sangat untuk tidak semua antum umbar, tidak semua antum viralkan, antum sampaikan. Banyak hal terkait dengan hajat kita, privasi kita, urusan kita, itu dirahasiakan supaya jangan banyak orang yang hasad. Rasul mengatakan dalam hadisnya, kata mu'alif, faqara Nabi SAW lalu bersabda, ista'inu ala hawa'ijikum bil kitman, fa inna kulli dhi ni'matin mahsud. Hendaklah kamu isti'anah, meminta pertolongan untuk menunaikan dan mendapatkan hajat kalian dengan cara kitman, rahasiakan, sembunyikan. Antum mau ngapain, ada sebuah hajatnya antum, planningnya antum, proyeknya antum, apa begitu. Kamu bantu dengan cara kamu sembunyikan. Tidak semua kamu sampaikan, tidak semuanya kamu umbar, tidak semua kamu ceritakan. Banyak hal yang seharusnya kamu simpan. Kenapa? Beliau mengatakan, fa inna kulladzi ni'matin mahsud. Karena setiap orang yang punya nikmat, ada orang yang hasad kepada dia. Dan sipasi. Ya kalau kamu semua disampaikan, masya Allah ini enak banget, nikmat. Ada yang gak suka sama antum, hasad sama antum. Maka sembunyikan. Baik terkait dengan perkara duniawiyah antum, apalagi terkait dengan perkara diniyah, perkara da'awiyah, sembunyikan. Yes ya, itu antumnya. Tapi ada kalanya, barakallahu fikum, engkau ini ngasih amanah kepada seseorang. Saya punya rahasia, saya punya sesuatu yang privasi. Dia kepengen sharing ke orang lain supaya lebih ringan beban dia itu. Tadi saya katakan, pasti akan disampaikan kepada siapa? Sahabat karib, teman karib, kan gitu ya. Orang dekat enggak sembarang orang. Paham tuh? Nyampaikan kepada fulan misalkan, temannya antum. Sih, ada apa? Ana mau curhat, ana mau sharing, ana mau apa namanya? Ya curhat. Tapi rahasia ya, tolong jangan sebarkan untuk antum saja. Antum siap? Ada apa? Sampaikan. Yang antum punya rahasia apa? Sampaikan. Entah terkait dengan pribadi antum, terkait dengan keluarganya antum, terkait dengan duniawi antum, terkait dengan dinia antum. Begini ya, begini, begini, begini, begini, begini, begini. Menyampaikan rahasia, amanah. Baik, sekarang antumnya, selaku sahabatnya, selaku temannya, kewajiban antum adalah hifzul asrar. Harus menjaga rahasia teman kamu ini amanah. Mempertaruhkan keadaan antum. Antum ini amin atau khain? Amanah atau pengkhianat? Amanah tanda antum orang bagus akhlaknya. Khianat tanda antum ini kejam. Tega antum ini. Jahat antum. Kadang-kadang yang kamu sebarkan rahasia siapa ini? Rahasia teman antum, teman dekatnya antum. Apalagi yang berkaitan dengan masalah kekurangan dia, keaiban dia, hal yang membuat nama baik dia tercemar misalkan. Kamu sebarkan. Jahat ini. Sekali kewajiban kita adalah menjaga amanah. Menjaga amanah. Dijaga kuat-kuat. Barakallahu. Wa qala ba'dul hukama, berkata sebagian orang bijak, qulubul ahrar, qulubul ahrar kuburul asrar. Hatinya orang-orang merdeka, bukan budak ini, ialah kuburan bagi rahasia orang. Tahu maknanya? Ciri-ciri orang merdeka ini, sifatnya orang yang merdeka bukan budak. Hati dia itu kayak kuburan, kayak kuburan, kuburan bagi rahasia temannya. Begitu dikasih amanah, rahasia temannya dimasukkan di hati, dikubur. Gak bakal disampaikan, gak bakal dibuka, kayak kuburan, no. Dikubur. Betul, betul bisa menjaga amanah temannya, rahasia temannya. Hati dia itu kayak kuburan bagi rahasia mereka. Masuk di hati, belum dikubur. Namanya dikubur, ya dikubur. Gak muncul, gak nampak sama sekali. Ingat, ahrar, merdeka. Mafhumnya, yang ambiar, lambe turah, bebasa yang lain yang suka membongkar ini, itu akhlaknya para budak. Akhlaknya orang rendahan. Gak ada orang yang mau dikatakan ini budak ente ini. Gak ada yang mau. Statusnya bawah. Ini akhlaknya para budak itu cercaan dan celaan. Artinya apa? Jagalah amanah. Bukan semata-mata syar'i, semata-mata engkau sebagai orang hur, orang yang merdeka, bukan budak. Antum bisa jaga amanah. Apalagi muslim, apalagi mengerti ilmu, apalagi di atas sunnah, apalagi sahabat sendiri. Maka min babi aula, lebih-lebih lagi bisa menjaga rahasia. Masukkan di hatimu, kubur rapat-rapat rahasia teman kamu tadi. Difahami ya? Yang bisa menjaga ini dikatakan amin, hurun amin. Punya akhlak orang merdeka bukan budak, orang yang amanah. Tanda orang yang bagus akhlaknya, bagus persahabatannya, bagus ukhuwahnya. Barakallahu. Sebaliknya namanya isya'us sir, menyimpan rahasia. Tanda orang yang jahat, kejam, buruk, menggambarkan adanya hikdun fi batinihi, dendam dalam hatinya. Khubuthun fi qalbihi, kebusukan dalam kalbunya. Kenapa? Ini sahibnya, temannya ini, sahabat karibnya, teman dekatnya, saudara dia kan Allah, akhnya dia. Antum menyebarkan rahasia orang luar sana saja, antum dikatakan orang jelek. Ki orang ngawur ki ya, udah ngerti ini dirahasiakan, disebar-sebarkan. Antum dicap langsung sayyi. Jahat antum, jelek antum. Ya benda. Itu orang luar ya. Lah ini sahibnya sendiri, temannya sendiri, akhnya sendiri, apalagi lebih dari itu kedekatannya, kedekatan secara persahabatan, pergaulan, ukhuwah, manhajiyah, tarbiyah, da'awiyah, dan yang lain-lainnya, sangat dekat dengan semua poin-poin tadi. Disebarkan aib saudaranya, disebarkan rahasia saudaranya. Ada khabif, sayyik, busuk ini hatinya, jahat orangnya. Kamu katakan khain, pengkhianat, iya, gak punya amanah dia. Kan gitu ya, sebenarnya yang kan tega banget gitu loh. Ini teman ente, sahib ente, yang mestinya antum jaga dia. Diumbar-umbar, diudal-udal. Ada khabithun sayyi. Fallahul musta'an. Waktu insyaAllah ya, jadilah amin, yang terpercaya, amanah. Jadilah orang yang baik, mu'adab. Jangan jadi orang yang khabithun sayyi. Barakallahu fikum. Wakilah dan dikatakan, afsya rajulun disadikin lahu sir min asrari. Ada seorang laki-laki, dia men-share, menyebarkan rahasia, sebuah rahasia dia kepada teman dekatnya. Sharing. Falamma fariqa, ketika selesai mengutarakan rahasia dia tadi, qala lahu, dia berkata, tanya kepada teman tadi itu, hafidh tahu, sudah kamu hafal yang saya sampaikan? Sudah kamu hafal yang saya sampaikan rahasiaku ini? Kalau dia mengatakan, la, bal nasidu, enggak, bahkan sudah saya lupakan. Sudah saya lupakan. Itu artinya, ada cara untuk bisa jaga rahasia teman. Jangan diapal-apal, jangan diiling-iling, lupakan aja. Lupakan sudah, terkubur di ingatan Anda, terkubur di hati Anda. Lek, lupa wis. Lupakan apa kata sebut? Dapatkan diutarakan waktu lali, lupa kok. Itu para salaf. Mudeng ora? Mudeng ora? Ora mudeng. Loh, udah hafal belum poin-poinnya? Ora bakal ngapal ke kayak kaya. Enggak. Terus saya lupakan. Ya antum tahu, antum dengar, antum hafal, tapi ada cara untuk menjaga rahasia ini, lupakan semua tadi. Seakan-akan antum enggak pernah mendengar itu semuanya. Padahal ada di hati antum. Wali ba'dihim, dan sebagian mereka menyampaikan syairnya, laisal karimu alladhi inzalla sahibuhu bathal ladhi kana min asrarihi alima innal karima alladhi tabqa mawaddatuhu wa yahfadhu sirra in safa wa in sarama. Dia mengatakan laisal karim, bukanlah orang yang karim yang mulia, alladhi inzalla sahibu, orang yang ketika temannya tergelincir ada keaiban, kesalahan, bathal ladhi kada min asrarihi alima, dia menyebarkan yang dia tahu dari rahasia temannya tadi. Itu bukan karim, itu namanya laim. Lawannya karim, laim. Ini orang yang jelek, tercelai, ngawur. Temannya tergelincir, temannya ada aibnya. Mestinya kan tutupi, nasihati, kan gitu ya? Enggak, dia malah menyebarkan rahasia teman yang dia tahu. Ada info masuk, fulan begini begini begini. Oh ya, gitu. Lo kok senyum, kok ketawa? Ana lebih ngerti dia daripada antum. Maksudnya gimana? Antum tahu ini aja kan poinnya kan? Saya tahu sekian poin tentang dia. Malah bangga dengan itu. Naudzubillah. Disebarkan dia begini, begini, begini, begini, begini, begini, begini. Mana yang tahu tentang dia? Terus berasa dia karimun nasih, orang yang mulia, yang terhormat, yang menasihati. La hadza laim, jahat ini, tercela ini. Kalau kamu tuh karim, adab, gak mungkin keaiban, zalah teman kamu menjadi sebab engkau menyebabkan rahasia dia. Pasti kamu akan menjaga rahasia dia. Paham salah ya? Bukanlah orang yang karib itu, bukanlah orang yang mulia itu, ketika temannya tergelincir, justru dia menyebarkan yang dia tahu dari rahasia teman tadi. Itu bukan karib adalah ini. Innal karim, senyora yang mulia adalah alladzi tabqa mawaddatuhu. Masih ada terus terjaga rasa cintanya kepada sang sahib. Wa yahfadhu sirra, terus dia menjaga rahasia teman dia, insafa wa insarama. Ketika dalam kondisi murni bagus persahabatannya, au sarama wa insarama, atau lagi ada musarama, ada gesekan, lagi khair-khairan, dijaga, tetap menjaga kecintaan, mawaddah, ukhuwah, dijaga, rahasia dijaga. Begitu pula ketika ada gesekan, namanya manusia kan gitu ya, ada miskomunikasi, ada mungkin kesalahpahaman, ada apa, namanya manusia, namanya sorama musorama, begitu. Meskipun antum lagi jengkel sama dia, lagi benci sama dia, dia mengerjakan ABC yang dalam pandangan antum kok kurang tepat, kurang pas, dalam kondisi seperti itu tetap antum jaga rahasia teman tadi, dijaga betul dan diupayakan terus terjaga mawaddah dan ukhuwahnya. Ini disiapkan baik-baik, rahasia dijaga. Hadza karim, orang yang mulia. Jadi bukan memanfaatkan situasi lagi ada gesekan, lagi ada masalah gitu sebagai batu loncatan untuk membongkar semua aibnya dia. Adalah ini. Yang garib tidak demikian. Meskipun dia kondisi musoroma, ada perseteruan, tersinggungan, lagi ada kerenggangan begitu, dijaga ukhuwahnya, dijaga mawaddahnya tetap, dan dijaga rahasia temannya. Adakah? Dipahami insyaallah ya. Kun garima. Dan itu perlu pelatihan, perlu belajar. Kalau ada babnya, kalau lagi sofa, lagi sofwa, murni ukhuwahnya gampang. Lagi zen, lagi heran-heran. Tapi ujiannya ketika lagi soroma, ada clash gitu. Hanya orang yang akhlaknya mulia, orang yang amanah, yang karim, yang mampu menjaga ukhuwah dan mampu untuk menjaga rahasia teman. Sekali lagi, ini dipertaruhkan. Ada yang karim, ada yang laim. Jangan sampai terbongkar siapa diri kamu dengan poin-poin tadi. Barakallahu'alaikum. Semoga dipahami dengan baik. Cukup baik ikhwan, dan semoga ke depan kita semakin bagus etika, akhlak adabnya, dan semakin mengerti bagaimana hak-hak persahabatan dan pertemanan diterapkan dengan baik. Barakallahu fikum. Tentang poin-poin yang dibahas pada pagi hari. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.